kuat kuat niatimu nompo paco pening gusti kutu tabah niatimu senajan apa dilakoni sabar sabar nislira mu ngempet kangen troning dong.